Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah al-hadits at-tis'un. Hadis yang ke 90. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu taala anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an naq'uda 'ala al-yusra wa nansib al-yumna. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif. Dari Suraqah Ibnu Malik radhiyallahu taala an, ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami ketika buang hajat agar kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Nah, Suraqah Ibnu Malik wa Abu Sufyan. Suraqah tu Ibnu Malik Ibni Juksum Tufiya Sanata Arba'in Wa Isrina Hijriyatan Fi Sadri Khilafati Uthman radhiyallahu ta'ala. Jadi Suraqah Ibnu Malik itu ialah Abu Sufyan. Suraqah Ibnu Malik Ibnu Juksum. Beliau wafat tahun 24 Hijriah di permulaan pemerintahan Utsman radhiyallahu taala. Wa hadha al-hadis dhaif. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rawahu at-Tabrani wal Baihaqi min tariqi rajulin min bani Mudlajin an abihi wa fi isnadihi man la yu'rafu wa fi isnadihi man la yu'rafu. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari jalan seorang laki-laki dari Bani Mudlaj, dari bapaknya, dan di dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal, alias majhul. Qala Al-Hazimi rahimahullah fi isanadihi man la yu'rafu. Dalam sanadnya ada seorang yang tidak dikenal. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala fil majmu' al-hadis dhaif la yuhtajju bih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu', hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi karena tidak bisa dipakai sebagai hujjah, maka kita tidak bisa mengambil faedah dari hadis ini. Nah, padahal dalam hadis ini ada metode dalam buang hajat, ya. Nah, cara duduk yang enak, nah, ketika buang hajat, yakni bersandar di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Nah, taip. Oh ya. Jadi kaki kirinya diduduki, kaki kanannya ditegakkan. Itu cara buang hajat dalam hadis ini. Tapi sayang, hadis ini apa ini? Dhaif, la yuhtaj bih. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmata'ala, Al-Hadith Al-Haji wa Tis'un, hadis yang ke-91. Wa'an Isa Ibni Yazdad au Izdad an Abihi radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه في سند ضعيف. دعي إسى ابن يزداد أو ابن إزداد dari bapaknya, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika kecil maka hendaklah dia mengurut kemaluannya 3 kali setelah buang air kecil. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Al-hadith dhaif. Qala Ibnu Ma'in, la yu'rafu Isa wal abuhu. Isa dan bapaknya tidak dikenal. Wa qala Abu Hatim, hadithuhu mursal wala suhbata lahu. Abu Hatim berkata hadis itu mursal dan Isa bukan sahabat. وقال ابن قيم رحمه الله رجعت شيخنا يعني ابن تيمية في السرط والنتر فلم يعه وقال lam yasih al hadis. Rajatu syaikhana yakni Ibnu Taimiyah fi salti wa natri falam ya'ahu wa qala lam yasih al hadis. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala, aku pernah nah mengevaluasi tentang mengurut kemaluan setelah kencing bersama dengan guru kami, yakni Ibu Taimiyah rahmataala. Ternyata beliau tidak berpendapat seperti itu dan mengatakan hadisnya tidak sahih. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahmataala, ittafaqu ala annahu dha'if. Para ulama sepakat bahwa hadis ini dhaif. Jadi karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa digunakan sebagai dalil, ya. Wa qala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahmat ta'ala, as-sahih annahu la yustahabbu al-mashu wa-nathru li'adami thubuti dhalik wa li'annahu yuhdithu al-waswas. Berkata Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahmat ta'ala, yang benar bahwa tidak disunahkan untuk mengusap dan mengurut kemaluan setelah kencing, karena tidak ada yang sahih dalam masalah itu, bahkan itu bisa menimbulkan rasa was-was. Nah, baik, ini ada pertanyaan, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis-hadis dhaif pada kitabnya ini, padahal hadis-hadis dhaif itu tidak bisa kita pakai untuk hujjah. Taib barakufikum. Pertanyaan yang bagus. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani wa ta'ala membawakan beberapa hadis yang dhaif sebagai pelengkap dalam kitab ini, dalam setiap bab, dikarenakan ada sebagian ulama yang berpendapat dengan kandungan hadis itu, sehingga beliau membawakannya. Namun beliau, karena termasuk Al-Hafidz ini kelasnya di atas muhaddits, ya, beliau menyampaikan kedudukan hadis itu sebagai tanggung jawab ilmiahnya. Sampaikan, karena ada yang berhubungan hadis dhaif itu, tapi beliau sampaikan hadis ini apa ini? Dhaif, sehingga tidak bisa dipakai sebagai apa ini? Hujjah. Nah, bukan berarti beliau berhujjah dengan hadis dhaif, lah, tapi beliau sampaikan dan dijelaskan kedudukannya dhaif, supaya kita tahu bahwa ada yang berpendapat seperti yang disebutkan dalam kandungan hadis dhaif tadi. Tapi Ibnu Hajar mengatakan pendapat tersebut dhaif karena hadisnya dhaif. Ini hadisnya, ini dhaif, gitu, ya. Barakalakum. Sehingga menambah faidah ilmiah. Kita tidak hanya mengenal hujah-hujah kita dalam berpegang teguh dalam suatu perkara, tapi kita juga mengetahui hujah-hujah yang dipakai orang yang berbeda pendapat dengan kita, yang ternyata hadisnya apa ini? Sehingga kita tahu, oh ternyata fulan-fulan pendapatnya itu menggunakan hadis ini. Oh, ternyata hadisnya apa ini? Dhaif, sehingga kita enggak menggunakannya. Dengan cara semacam itu, maka kita semakin apa ini? Memahami duduk permasalahannya. Dan kita ucapkan jazakallahu khairah untuk Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala yang telah menyampaikan riwayat-riwayat yang dhaif ini dan menjelaskan apa ini? Kedhaifannya, sehingga kita tahu kalau kita selama ini berpendapat semacam itu, ternyata pendapat kita lemah karena hadisnya dhaif. Nah, kalau tidak disebutkan, kita tidak tahu, pikirannya ada dalil untuk mereka yang berpendapat semacam itu. Nah, ini kan membantu kita untuk mengetahui lemahnya hujah lawan yang tidak sependapat dengan apa ini, dengan kita. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadithu tsani wa tis'un, hadis yang ke-92. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqala inna Allah yusni alaikum faqalu inna nutbi'ul hijab az-zar bi sanadin dha'if wa aslu fi Abi Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu biduni dzikril hijar. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memuji kalian. Maka penduduk Quba menjawab, karena kami ketika istinja menggunakan batu dan air. Setelah mengusap dengan batu, kita bilas dengan air. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Dan asal hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, tanpa menyebut hijar, tanpa menyebut batu. Al-hadis sahih biduni dzikr hijar dha'ifun ma'aha. Hadis ini sahih tanpa menyebut batu. Ya. Dhaif dengan menyebut batu. Nah, kalau yang meriwayatkan istinja dengan batu ditambah air, itu yang dhaif. Kalau hanya air saja, itu yang sahih. Nah, berarti yang sahih ialah yang diriwayatkan dari siapa ini? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, yang tanpa menyebut apa ini? Hijar. Adapun yang dhaif ialah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menyebutkan apa ini? Hijar. Nah, qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, as-sahih anna al-ayata nuzilat fi isti'mal al-ma'i faqat kama fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah marfu'an. Berkata Al-Albani rahmatahu yang benar bahwa ayat itu diturunkan tentang menggunakan air saja ketika istinja, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah secara marfu. Jadi ini menunjukkan yang sahih tanpa menyebut apa ini? Batu. Wal khulasah أن الضعيف في هذه المسألة الجمع بين الماء والحجارة. Ringkas kata bahwa yang dhaif dalam masalah ini ialah menggabung antara air dan apa ini? Batu. Dha'afahu Abu Hatim wa Nawawi wa Abdul Qayyim wa Ibn Hajar. yang mendhaifkan hadis menggabungkan antara air dan batu adalah Abu Hatim An-Nawawi, Abdul Qayyim, wa Ibnu Hajar. Karena fi sanadihi Muhammad Ibnu Abdul Aziz fa huwa dhaif. Nah, jadi yang mendhaifkannya ialah Abu Hatim An-Nawawi, Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad Ibnu Abdul Aziz dan itu ialah dhaif. Wa fi riwayat sahih faedah dalam riwayat yang sahih, yakni yang hanya menyebut air saja, ada faedah. Anna Allah Ta'ala asna ala ahli Quba ihda qabail al-Khazraj wahum banu Amrin, wahum banu Amrin ibnu Auf. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji penduduk Quba, yakni salah satu kabilah Khazraj, yakni Bani Amr ibnu Auf. Diannahum istamalu al-ma'a inda istinja, karena mereka menggunakan air ketika apa ini, istinja. Nah, jadi istinja itu kadang pakai batu ya, kadang pakai apa ini, air, tapi yang lebih afdol pakai air. Kalau menggabungkan batu plus air, riwayatnya dhaif. Ya, riwayatnya apa ini? Dhaif. Itu yang sahih, batu saja atau air saja. Kalau batu plus air, tidak ada yang sahih dalam masalah itu. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, bahkan mengatakan itu lebih afdol. Kita jawab, seandainya hadisnya sahih, na'am, itu lebih afdal. Tapi berhubung hadisnya dhaif, maka yang afdal ialah menggunakan apa ini? Air. Dan boleh menggunakan batu. Tidak menggabungkan antara batu dan air. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan kita tentang qada'ul hajah. Adapun pembahasan berikutnya tentang bab mandi, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umrana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.